Pernah mengganjal hati, sebagaimana ungkap rasa ini saya berlatih. Kuatkan niat juga rasa kau terhadap pengganti. Sebagaimana kau terlindung saya yakinkan pasti. Waktu mendesak, raga bergejolak. Yang lain hati tolak, pintu hati nan sadobrak. Apa kau berkenan bila saya dampingi? Tak mematahkan semangat walaupun saya tersaingi. Sejak lama ku menunggu, lewat banyak pencobaan buang rasa ragu. Minta Tuhan bawa kau menjadi satu pelengkap. Temani juang saat hadapi badai yang gelap. Agar lisa sutra bisa batin siksa hati resah. Sekarang waktu yang terbilang dari mimpi yang berulang. Aku cinta paling tulus, percaya dan yakin ku bersumpah demi Neptunus. Selama saat tunggu rasa yang tepat yang berlalu. Sekarang kau dengar samo bilang rasa yang sa pendam. Duduk sa suka dari awal kau berjumpa. Senyum yang mempesona buat saja tu cinta sama kau. Mari nongan duduk dekat biar samo bilang cepat. Kalau lama tidak sempat mari geser dekat-dekat. Ni samo bilang saya rasa memang saya terpaksa. Karena ku selalu terbayang dalam sa ingatan. Tunggu waktu pas biar saya juga lepas. Sama sa perasaan saya rasa tong dua sudah pas. Rasa su tergantung fisik ini susah sono sio Tuhan nampong. Saya tak bisa lepas kau. Sekian lama ku simpan bunga yang indah. Akan ku berikan padamu saat waktunya tiba. Sutra tahan lagi semua rasa ini sepenuh. Dan saya ingin untuk mengungkapi maukah kau. Bila kita selalu akan sejalan. Hadapi sangarnya dunia yang nanti ingin memisahkan. Mari genggam sapu tangan lewat jalan sini. Saya janji torang akan bahagia. Selama di ujung jalan ini. Rasa yang tepat yang berlalu.